بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman. Pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di antara faedah dari hadis tersebut, kita bisa mengetahui tentang apa itu al-kibr, apa makna kesombongan yang diancam pelakunya dengan tidak masuk surga. Nabi mengatakan, la yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar darah saja dari kesombongan. Dan Nabi sebutkan definisi sombong tersebut. Ubaidur Rahman, mahwal kibar, apa itu makna kesombongan? Ahsanta. Nabi SAW mengatakan, al-kibru batarul haq wagam tunnas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan ini termasuk penyakit hati. Penyakit hati yang sangat membahayakan. Dan biasanya penyakit tersebut menimpa orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya dia sombong. Baik diberi kelebihan berupa harta atau berupa rupa ataupun kedudukan di sisi manusia dan kelebihan-kelebihan yang lainnya, yang dengannya dia meremehkan orang lain atau merasa lebih dari orang lain. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Allah Subhanahu wa taala sebelumnya memerintahkan kepada kita untuk khafdul jannah, untuk memiliki sifat rendah hati. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wakhfid janahaka lil mu'minin, rendahkan sayapmu. Ini khitabnya untuk Nabi SAW, orang yang paling mulia secara mutlak. Bersama dengan itu Allah katakan kepada beliau, wakhfid janahaka lil mu'minin, rendahkan sayapmu wahai Rasul kepada orang-orang yang beriman. Dan Nabi SAW mengatakan, inna Allah awha ilayya antawadahu hatta la yakhur ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling tawadhu, saling merendah, sehingga tidak ada sebagian kalian merasa sombong terhadap yang lainnya dan tidak ada sebagian kalian menganiaya sebagian yang lainnya. Dan Nabi mengkhabarkan bahwasanya tawadhu itu sebab rifah, sebab kemuliaan, dan bukan sebab dillah, bukan sebab kehinaan. Nabi mengatakan, "Wa ma tawadha ahadun lillahi azza wa jalla illa rafa'ah." Tidaklah seorang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Dan yang kedua, mana kibar batul haq, menolak kebenaran. Sekali lagi, ini pun perkara yang harus kita perhatikan. Jangan sekali-kali kita menolak kebenaran dari manapun datangnya, walaupun kebenaran itu datang dari orang yang paling kita benci. Wajib bagi kita untuk menerimanya. Kalau tidak, maka kita masuk ke dalam definisi orang mutakabbir, yang memiliki sifat kibar, orang yang sombong. Wajib bagi kita untuk menjadi orang yang munqad, tunduk kepada kebenaran dari manapun datangnya. Dan sudah disebutkan bahwasanya hendaknya dibedakan antara qabulul haq, menerima kebenaran yang merupakan kewajiban bagi kita dan tidak tawar-menawar lagi dari mana datangnya, dengan talabul haq, mencari kebenaran, belajar kebenaran. Kalau mempelajari kebenaran, mencari kebenaran itu dari ahlul haq, dari para pembawa kebenaran. Kita belajar sunnah, belajar tuntunan Nabi SAW dari ahlu sunnah, orang-orang yang umana bisa dipercaya keilmuannya dan keistiqomahnya atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan tertukar, jangan beralasan dengan qabul haq kemudian dia mencari ilmu agama dia dari siapa saja walaupun dari ahlu bidah. Tidak, mencari agama, mencari kebenaran dari ahlu al-haq. Adapun menerima kebenaran dari manapun datang, wajib kita terima. Kemudian di antara faedah juga yang bisa kita ambil, Nabi SAW ketika ditanya tentang seorang yang senang kalau pakaiannya bagus, sandalnya bagus, apakah bagian dari kesombongan? Nabi menjawab, Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Itu bukan bagian dari kesombongan. Seorang yang senang berpakaian rapi, pakaian bagus, itu bukan sombong. Bahkan sebaliknya, Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala indah dan mencintai keindahan. Dan sudah kita ketahui dari sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau terutama ketika menghadiri Jumat atau Id atau menghadapi tamu-tamu yang datang, beliau memiliki pakaian tersendiri. Sehingga ketika umat melihat ada pakaian bagus dijual, yang mana pakaian dari sutera, dan Umar belum tahu tentang hukum pakaian sutera, Umar langsung datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengusulkan kepada Nabi agar membelinya untuk Nabi pakai ketika Jumat atau Id atau ketika ada orang-orang yang datang kepada beliau dari utusan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwasanya pakaian tersebut adalah pakaian liman la khalaqalah, pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak memiliki bagian kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala atau kelak pada hari kiamat, karena termasuk pakaiannya tidak diperbolehkan untuk laki-laki. Sebabnya pakaian tersebut pakaian terbuat dari sutera. Tapi syahidnya Umar mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang bagus ketika hari Jumat atau Id atau ketika menghadapi tamu-tamu yang datang. Kemudian hadis berikutnya yang disebutkan adalah hadis Abdullah bin Mas'ud dan juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimahullahu taala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Umair. Qala haddatsana Abi wa Waqi' anil A'mash. Kalau Al-A'mash Abdurrahman. Siapa namanya Al-A'mash? Belum, Abdurrahman Habib Al-A'mash. Siapa namanya? Siapa? Muhammad Muslim Az-Zuhri. Kalau Al-A'mash? Ya? Siapa yang jawab? Bantu Abdullah. Al-A'mash siapa namanya? Ibnu Sulaiman Ibn Mihran. Ahsan. Al-A'mash Sulaiman Ibn Mihran. An Syaqiq wa Syaqiq bin Salamah an Abdullah wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala waki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala bin Umair sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi. Ini dari kehati-hatian Imam Muslim dalam meriwayatkan, sangat rinci sekali. Beliau memiliki dua syekh yang meriwayatkan hadis ini. Itu yang pertama dari, atau memiliki dua jalan, pertama dari Abdullah bin Umair dan yang kedua dari Waqi. Yang masih muslimnya Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah syiahnya berasal dari dua guru, Abdullah bin Umair dan Waqi. Beliau sampai rinci, kalau Waqi katanya meriwayatkannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abdullah bin Umair meriwayatkannya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala ibn Umair sami'tu Rasulullah SAW yaqul man mata yushriku billahi syai'a dakhalan nar. Waqultu ana wa man mata la yushriku billahi syai'an dakhalal jannah. Dari Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dakhalan nar. Taib man mata yushriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dan menyekutukan Allah Subhanahu dengan sesuatu, maka dia akan masuk neraka. Dan di sini yang disebut para ulama, terutama ulama usul, kalimat syai'an fi siyaqi syarat. Syai'an itu nakirah dalam konteks syarat. Maka kalimat tersebut tufidul umum. Barang siapa yang menyekutukan Allah, barang siapa yang meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan, apapun bentuk kesyirikannya, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, dan aku katakan, wa man mata li syirku billahi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka dia akan masuk surga. Dan kalimat yang terakhir, wa man mata li syirku billahi syai'an dakhala jannah, sekalipun di riwayat kita itu dari kalam Abdullah Mas'ud, beliau mengambil mafhum dari kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi datang di hadis Jabir yang akan disebut oleh Imam Muslim setelahnya, bahwasanya kalimat tersebut pun datang marfu. Datang marfuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meninggal dalam keadaan dia seorang muwahhid, terbebas dari kesyirikan, maka dia akan masuk surga. Dakhalal jannah. Dan sebaliknya orang yang meninggal dalam keadaan dia seorang musyrik, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka. Ini menunjukkan keutamaan tauhid dan bahayanya syirik. Oleh karena itu, di antara mumayyizat kelebihan dakwah ahli sunnah wal jamaah, dakwah mereka menitikberatkan pada masalah tauhid. Tauhid sebelum masalah-masalah yang lainnya. Masalah tauhid benar-benar dijadikan inti dakwah mereka. Dan itulah inti dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga inti dakwah para rasul sebelumnya. Kita lihat bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal dakwah beliau yang beliau serukan, ya ayuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakan oleh kalian la ilaha illallah. Artinya tauhid. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tuflihu. Niscaya kalian akan beruntung. Dan Nabi ketika mengutus para duatnya, dari Ibn Abbas di kisah Mu'ad bin Jabal, beliau ketika mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, wasiat beliau, ya Mu'ad, innaka tati qawman min ahli kitab, fal yakun awwala ma tad'um ilai syahadatu an la ilaha illallah. Sebagai riwayat, ila an yuwahidullah azza wa jal. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi kaum dari ahlu kitab, maka jadikan awal dakwahmu agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang harus kita pahami. Tauhid itu perkara yang pertama harus kita pahami dan harus kita pegang dalam kehidupan ini. Begitu pula wajib bagi kita untuk memahami dan mempelajari kesyirikan dan bentuk-bentuk kesyirikan. Kita pelajari dan kita pahami agar kita terhindar dari kesyirikan tersebut. Sebagaimana dikatakan, "Araftu syarr la li syarri walakin li tawaqqihi, wa man lam ya'rif syarr min al-khairi yaqaw fihi." Aku mengetahui atau mempelajari kejelekan bukan untuk aku lakukan, akan tetapi untuk menjaga diri dari kejelekan tersebut. Karena seorang yang tidak bisa membedakan kejelekan dari kebaikan, niscaya dia akan terjatuh kepada kejelekan tersebut. Dan banyak di antara manusia mereka melakukan kesyirikan dan kadang tidak menyadarinya. Tidak tahu bahwa itu suatu kesyirikan. Sebabnya apa? Sebabnya al-jahl. Tidak mempelajari apa itu tauhid dan apa itu asyirik. Maka sekali lagi, hendaknya kita memberikan perhatian yang besar mempelajari tauhid yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban hamba-hambanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita lalui bersama di hadis Sahih Muslim, Nabi mengatakan dan bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, "Atarifuna ma haqqullah al-ibad?" Maka ketika beliau menjawab, "Allah wa Rasulullah alam," kata Nabi, "Haqqullah al-ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'." Hak Allah terhadap hamba-hambanya adalah agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kita pelajari tauhid untuk kita amalkan dan kita pegang dalam kehidupan ini, dan kita pelajari kesyirikan dalam rangka menghindari dari kesyirikan tersebut. Banyak di antara manusia, mereka mengagungkan tempat-tempat keramat, mungkin menyembelih di kuburan atau menyembelih di tempat-tempat yang mereka ada penghuninya dan mereka mendekatkan diri pada penghuni tersebut. Ini syirkun akbar, syirik besar. Ini perbuatan orang-orang jahiliyah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Tidak mengetahuinya. Atau ada juga syirkun aswar, syirkun kecil. Tapi lagi ini yang paling berbahaya. Yang Nabi paling khawatirkan terhadap umat ini. Dan kita tidak merasa aman baik dari syirik besar atau syirik kecil. Tapi terkhusus syirik kecil, Nabi mengatakan, "Akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar." Perkara yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Fasuilan ketika ditanya apa itu? Ar-riya. Riya. Nah, itu penyakit hati. Penyakit hati yang wajib bagi kita untuk banyak introspeksi diri. Muhasabah. Apa yang kita lakukan jangan sampai terkotori dengan riya. Ingin sesuatu dari manusia, itu pujian ataupun hal-hal yang lainnya, karena hal tersebut akan menggugurkan amalan seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'annya, "An aghna syuraka ni syirk, man 'amila 'amalan asyraka ma fi taraktu wa syirka." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, karena kebajikan dan dia menyekutukan amal tersebut dengan selainku, aku tinggalkan amal tersebut untuk sekutunya. Allah tidak menerimanya. Nah, kita harus berhati-hati. Begitu pula syirkun asghar yang lainnya yang sering terjadi, itu al-halif bi ghairillah. Sering kita mendengar orang-orang ketika bersumpah tidak mencukupkan dengan demi Allah, tapi ditambah dengan dan demi Rasulullah. Demi Allah dan demi Rasulullah. Kalimat yang kedua, demi Rasulullah, itu kalimat yang tidak benar. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, "Faman kana halifan fala yahlif illa billah." Barang siapa yang bersumpah, maka janganlah ia bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Cukup demi Allah. Demi Allah. Jangan ada tambahan demi Rasul, demi Rasulullah. Kemudian riwayat berikutnya, qala rahimahullah taala, haddatsana Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraib. Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Abu Adin, siapa namanya? Tayyib Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim. Ahsan. Wa Abu Quraib. Kalau Abu Quraib Ami Hasan. Ahsan ta Muhammad Ibnu Al-Ala. Qala haddatsana Abu Muawiyah. Abu Muawiyah Pajuanda. Ya. Muhammad ibn Khazim. Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim. Anil A'mash. Kalau Al-A'mash tadi yang ceritanya mau diulang lagi, Abdurrahman Al-A'mash, siapa namanya? Nanti ditulis ya. Habib Sulaiman ibnu Mihran. Taib. Qala an Abi Sufyan. Abu Sufyan Talha ibnu Nafi. Sebutnya Al-Imam Nawawi rahimahullah tadi syarahnya. Talha ibn Nafi. An Jabir qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajul faqala ya Rasulullah mal mujibatan. Qala man mata la yushriku billahi syai'an dakhala jannah wa man mata yushriku billahi syai'an dakhala an-nar. Alhamdulillah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia berkata, wahai Rasulullah, apa dua perkara yang pasti terjadi? Ya, hukumnya pasti. Tidak mungkin keluar dari hal tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk neraka. Ahlu Tauhid pasti masuk surga. Apapun yang terjadi, imma dukhulan awalian, sehingga dia selamat dari dosa besar, atau dukhulan bada tamhis, masuk surga setelah dibersihkan dosa-dosanya. Ketika dia melakukan dosa besar dan Allah menghendaki untuk mengadabnya, dan mereka dibersihkan dari dosa, maka diadab di neraka, tapi pasti akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga. Intinya ahlu tauhid pasti masuk surga. Dan ahlu syirik pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya, karena Allah Subhanahu wa tidak mengampuni dosa kesyirikan. Qala wa haddatsani Abu Ayyub al-Ghailani Sulaiman bin Ubaidillah wa Hajjaj bin Sya'ir qala haddatsana Abdul Malik bin Amr qala haddatsana Qura dan Qura huwa ibn Khalid madkur fi syarah al-Imam Nawawi. Qurrah ibn Khalid. An Abi Zubair wa Muhammad Muslim tadrus. Qala hadatsana Jabir ibn Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an dakhala jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an atau yushriku bihi dakhala an-nar. Qala Abu Ayyub qala Abu Zubair an Jabir. Sama dengan riwayat yang pertama yang kita baca. Yaitu Imam Muslim memiliki dua jalur dalam hadis ini. Jalur yang pertama jalur Abu Ayyub Al-Ghailani Sulaiman Ibn Ubaidillah, dan jalur kedua Hajjaj Ibn Sya'ir. Kalau riwayat yang kedua itu riwayat Hajjaj Ibn Sya'ir, Abu Zubair mengatakan haddatsana Jabir. Jadi an Abi Zubair qala haddatsana Jabir. Kalau riwayat Abu Ayyub Al-Ghailani, Abu Zubair mengatakan an Jabir. Qala wa haddatsani Ishaq bin Mansur qala akhbarna Mu'ad wa huwa ibn Hisham qala haddatsani Abi an Abi Zubair an Jabir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bimithlih. Kemudian riwayat berikutnya qala wa haddatsani Muhammad Musanna wa ibn Bashar Bundar qala Musanna haddatsana Muhammad Ja'far qala haddatsana Syu'bah. Siapa yang masih ingat Abdurrahman? Kalau Muhammad bin Ja'far, siapa lakabnya? Gundar. Kalau yang lakabnya Bundar dengan ba? Muhammad bin Bashar. Apa mana Bundar? Bundar wasiul ilam. Itu Bundar Indonesia pula. Bundar. Tapi Bundar wasiul ilam, orang yang luas ilmunya. Tapi kalau Gundar Musyakib, orang sekalibut itu. Baik. Qala haddatsana Syu'bah. Kalau Syu'bah mana ini? Muqbil, Syu'bah ibn Man. Yang paling kecil Syu'bah dapatnya. Syu'bah ibn Man. Bantu Ubaidullah, labas masih kecil. Syu'bah ibn Hajjaj, Abu Bustam. Amil mina fil hadis. Pertanyaan siapa ini Adin? Coba sebutkan tentang Syu'bah. Bagaimana kalau beliau sedang sholat? Perhatikan banin semuanya. Buang itunya. Dengarkan jawaban Adin. Syu'bah kalau sholat bagaimana kalau beliau berdiri? Kalau sujudnya? Tayyib dikatakan tadi sama Syu'bah, Syu'bah rahimahullah ta'ala itu kalau sedang sholat dan idha qawma fi sholati kal istiwana, beliau kalau berdiri sholat seperti tiang. Abdurrahman, kalau tiang goyang-goyang enggak? Ya? Tiangnya goyang-goyang? Enggak kuat ada tiangnya kena. Kalau tiang tegak ya, kal istiwana. Kalau sujud katanya kathawbul mulqah, seperti pakaian yang tergeletak. Mananya sholatnya sangat khusyuk. Sangat khusyuk. Coba Fauzan. Mana Fauzan yang kelihatan ini? Fauzan, apa hukum menoleh atau tengok-tengok ketika sholat? Tidak boleh. Sebutkan dalilnya bahwasanya ketika sholat tidak boleh tengok-tengok. Yang keras suaranya, tidak terdengar? Hadis siapa itu? Tayyib, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata beliau, su'ila Rasulullah SAW manitifat bisolah. Perhatikan bani semuanya. Perhatikan, Nabi ditanya tentang iltifat. Perhatikan, ditanya tentang hukum menoleh ketika sholat, tengok-tengok ketika sholat. Maka Nabi mengatakan, waqtilasun yakhtali syaitan min sholatil abad. Menoleh ketika sholat itu adalah ikhtilas. Itu pencurian yang syaitan mencuri dari seorang sholat seorang hamba. Jadi tidak boleh menengok tolah-toleh ketika sholat. Paham hati? Boleh enggak dengar ketika sholat? Abdurrahman, coba sebutkan dari ayat Al-Quran bahwasanya ketika sholat harus khusyuk, tidak boleh tengok-tengok. Ayat Al-Quran awalnya qad. Ahsan, terus alladhi fi. Ahsanta. Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang yang beriman, itu orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Tentunya seorang yang khusyuk dalam salatnya, khusyuk itu fil qalb. Khusyuk itu tempatnya di hati. Tapi asarnya, pengaruhnya itu terlihat pada jawari seseorang. Tidak mungkin orang salatnya khusyuk kemudian badannya tidak khusyuk. Kemudian kata beliau, An wasil al-ahdab anil ma'ruf bin Suwaid. Perhatikan semuanya. Qala samitu Abu Dzar yuhaddits. Abu Dzar. Abdurrahman, siapa nama Abu Dzar? Jundub bin Junadah. Hasan. Yuhaddithu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atani Jibril alaihi salam fabasharani annahu man mata min ummatik la yushriku billahi syai'a dakhal jannah. Qutu wa inzana wa insaraq. Qala wa inzana wa insaraq. Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, Jibril telah datang kepadaku dan memberi kabar gembira kepadaku bahwasanya barang siapa yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dia akan masuk surga. Ini sekali lagi keutamaan tauhid. Jibril memberikan kabar gembira kepada Nabi SAW bahwasanya umat Nabi SAW barang siapa meninggal dari tauhid akan masuk surga. Maka kata Buddha, aku bertanya, wa in zana wa in sarak. Wahai Rasulullah, sekalipun orang tersebut berzina, orang tersebut mencuri. Sudah kita ketahui, berzina dan mencuri termasuk dosa besar. Dan ada hadnya. Berzina kalau sudah menikah, dirojam. Kalau belum menikah, dicambuk 100 kali. Dan diasingkan 1 tahun. Juga mencuri, itu dipotong tangannya. Dosa besar. Karena wahai Rasulullah, sekalipun dia mencuri, sekalipun dia berzina, maka dia mengatakan wa in zana wa in sarak. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, kalau dia meninggal sebagai seorang muwahhid, maka pasti akan masuk surga. Hanya saja seperti kita sebutkan tadi, masuk surganya imma dukhulan awaliyan, langsung masuk surga tanpa neraka, seandainya Allah menghendaki untuk mengampuni dosa tersebut tanpa diadab. Atau jika Allah menghendaki diadabnya, maka diadab di neraka. tapi tidak kekal dalam neraka. Pasti suatu saat akan dikeluarkan dari surga. Yang jelas, ahlu tauhid kalau meninggal tauhidnya pasti akan masuk surga. Nah, itunya bisyarah. Kata Nabi, fabasyarani Jibril. Jibril berkabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.